وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan fikih dari kitab Ad-Durarul Bahiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Sebagaimana kita telah menyelesaikan dari pembahasan kitabun nikah, dan insyaallah taala pada hari ini kita masuk ke kitabu al-buyu, kitabul bai. Nah, kebanyakan dari kitab-kitab fikih yang lain dari karangan para ulama itu memasukkan kitabul buyu setelah kitabul hajj, setelah kitabu al-hajj. Sebagaimana kitab Bulughul Maram lil Hafid Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi, setelah kitabul hajj kitabul buyu. Untul Ahkam lil Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi taala alaihi juga menyebutkan setelah kitabul hajj kitabul al-buyu. Dan ada sebagian para ulama yang memasukkan setelah kitabul hajj kitabun nikah, setelah kitabun nikah kitabu al-buyu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Nah, setelah kita mempelajari kitabul hajj kemudian kitab kitabun nikah, setelah kitabun nikah kitabu al-buyu. Nah, dan takdim atau ta'khir di sini tidak menjadi masalah. Yani sebagian mendahulukan kitabul buyu, sebagian mendahulukan kitabu an-nikah. Qala rahmatullahi taala alaih kitabu al-bay'. Kitabul buyu atau kitabu al-bay'. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan tentang jual beli. Bahkan di sana sebutkan ada sekitar 16 bab. Karena di dalam masalah yang berkait tentang kitabul buyu itu sangat banyak sekali dengan bermacam-macam dari transaksi jual beli. Bahkan yakni sekarang yakni di antara apa, bahkan ada ulama tentang fatwa tentang transaksi jual beli yang sekarang-sekarang. Nah, Imam Syaukani akan menyebutkan tentang jual beli yang muharram, yang diharamkan, juga tentang ar-riba. Bab kedua tentang ar-riba, bab yang pertama tentang anwaul buyu al-muharramah, bab yang kedua tentang riba, bab ketiga tentang khiyarat, keempat tentang salam, bab kelima tentang al-qard, bab keenam tentang syafa'ah, bab yang ketujuh tentang ijarah, kedelapan tentang ihya wal iqta', bab ke-9 tentang syarikah, bab ke-10 tentang ar-rahn, bab ke-11 tentang wadi'ah wal-ariyah, bab ke-12 tentang ghasab, ke-13 tentang itq, ke-14 tentang waqaf, ke-15 tentang hadaya, ke-16 tentang al-hibat. Baik. Qala rahmatullahi taala alaih Kitabu al-bay, al-buyu atau kitabu al-bay. Al-bay fahuwa jaiz, perbolehkan, halalkan, apabila di sana mencangkup dari syurut-syurut jual beli yang nanti kita akan sebutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahalallahu bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bai', jual beli, wa harrama ar-riba, dan mengharamkan ar-riba. Dan jual beli di sini hikmahnya agar manusia bisa memanfaatkan satu dengan yang lain di dalam jual beli. Dan ini adalah merupakan kebutuhan manusia di dalam muawalah, dalam muamalah. Nah, seseorang perlu untuk jual, menjual ataupun memberi, menjual ataupun untuk menjual atau membeli. Seseorang membutuhkan untuk menjual atau membeli. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, wa halallahu bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yani untuk mencari harta-harta yang halal. Baik. Ayat ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih tentang keutamaan seseorang untuk mencari rezeki. Keutamaan seseorang untuk mencari rezeki. Nah, karena menafkahi, seseorang bisa menafkahi diri dia sendiri atau menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarganya sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas dalam kitabun nikah. Ini Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Mana ribah di sini? Yani dia mampu untuk menikah. Mampu menikah ini dengan memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, tentunya dengan mencari nafkah, yakni mencari, yakni pekerjaan-pekerjaan yang halal, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu yang tadi kita sebutkan, wabtagu min fadlillah fantashiru wabtagu min fadlillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk meminta-minta. Mayajus. Bahkan Nabi mengatakan, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yaitu memberi lebih baik daripada yadis sufla, menerima. Yaitu meminta. Memberi lebih baik daripada seseorang meminta. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Nah, Dan hal ini juga telah dilakukan oleh para anbiya alaihissalatu wassalam, yang dimana mereka sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Daud alaihissalatu wassalam la yakulu illa min amali yadihi, bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam dia tidak makan kecuali dari amali yadihi, pekerjaan dia sendiri, yakni mencari. Bahkan dalam hadis yang lain dari hadis Abi Hurairah, kana Zakaria alaihissalatu wassalam najjaran. Mana najjar? Tukang kayu. Israhul Muslim. Ini para anbiya, mereka senantiasa mencari nafkah, mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Rifai bin Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbil atyab, yakni amalan ayul kasbi, amalan apakah, yakni mencari rezeki apakah, ma'isyah yang apa yang baik. Nabi mengatakan amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Amalur rajul, yakni pekerjaan seseorang dengan tangannya. Ini mencari rezeki dengan tangannya. Seperti ziraah, bercocok tanam. Sina'ah, membuat sesuatu. Ataupun yang lainnya. Ya, ini amalun rajul biyadi, dengan tangannya. Wa kullu bay mabrur. Wa kullu bayin mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur, yaitu jual beli yang mencangkup di sana syarat-syarat di dalam jual beli. Nah, sebagian nanti kita akan sebutkan bahwa jual beli itu ada syarat-syaratnya. Jual beli yang mabrur di antaranya itu jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran di dalamnya, menjelaskan tentang kondisi barangnya dengan dalil dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq, fa in sadaqa wa bayyana buriqa fi bayhima, wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bayhima. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, jual beli dengan memilih khiyar. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan tentang al-khiyar, khiyar majlis. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq, selama keduanya belum berpisah. Ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua-duanya itu jujur, wa bayyana, dan kedua-duanya menjelaskan tentang jual belinya, buriqa fi bayhima, diberikan keberkahan di dalam jual belinya, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bayhima, apabila di dalam jual belinya menyembunyikan aib ataupun dusta, muhiqat barakatu bayhima, maka akan hilang keberkahan di dalam jual belinya. Nah, seseorang apabila jujur menjelaskan apa adanya akan diberkahi, walaupun dia mendapatkan keuntungan yang sedikit. Berbeda dengan seseorang yang dusta dalam jual belinya demi ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ada cacat dalam jual belinya, disembunyikan, hilang keberkahannya. Bahkan ini termasuk dari penipuan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati penjual yang menjual makanan, Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan tadi, di dalam. Dalam tumpukan makanan. Nabi mendapatkan makanan tadi basah. Nabi bertanya kepada penjual, "Ma hadza ya sahibut ta'am? Apa ini wahai pemilik makanan?" Maka orang tadi mengatakan, "Asabathus sama." Ya Rasulullah, asabathus sama itu terkena hujan. Kemudian Nabi mengatakan, "Kenapa engkau tidak menjadikan di atasnya supaya terlihat oleh manusia, oleh orang-orang yang ingin membelinya?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk dari kami. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur penipuan. Maka ini mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa menipu bukan termasuk dari golongan kami. Bukan termasuk dari agama kami. Nah. Tayib. Wa al-bay' fa huwa akhdhu asy-syai' wa i'ta'u asy-syai'. Ini mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu. Ya, ini seseorang mengambil barangnya dan memberikan uang. Nah. Dan secara syar'an, yaitu mubadalah. Mubadalah mal bimal, walau fi zimmah au manfa'ah mubahah. Ala ta'bid ghair riba wa qard, yaitu mubadalah mal bil mal, harta dengan harta. Ambil barangnya, diberikan uangnya. Walau fi zimmah. Walau fi zimmah. Yang terlalu panjang tadi. Mubadalah mal bil mal. Walau fi zimmah. Ala wajhi al-mashru. Ala wajhi al-mashru. Ini mubadalah mal bil mal. Walau fi zimmah. Ala. Ala al-wajh al-mashru, ini harta dengan harta. Walau fi dhimmah, seperti yakni mensifati. Mobil ataupun yang lainnya, ini masuk kepadanya baik. Assalam. Fi dhimmah yaitu seseorang meminta kepada si penjual, "Pak, tolong saya bikinkan kursi bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Catnya warnanya ini, warnanya ini. Atasnya, busanya, sifatnya seperti ini. Dan atasnya kulitnya terbuat dari kulit Nah, ini fi zimmah. Yani si penjual, dia harus membuat sifat yang tadi yang disebutkan oleh si pembeli. Ini masuk kepada B, assalam, yang nanti kita akan sebutkan. B, assalam. Nah, dan dengan syarat-syaratnya nanti kita akan sebutkan. Jual beli, assalam. Nah, ini fi zimmah. Zimmah siapa? Si penjual harus memberikan apa yang dimaukan oleh si pembeli. Nah, kadang barang tidak ada, si pembeli ingin membuat seperti ini. Dengan ditulis baju dengan ukuran yang segini, bahannya seperti ini, ada kerahnya seperti ini. Si penjual dalam zimmahnya dia harus membuat apa yang dimaukan oleh si pembeli. Nah, ala wajhul masyru, yakni dengan sesuatu yang disyariatkan, yaitu dengan syarat-syarat yang ada di dalam jual beli. Apa saja syarat dalam jual beli? Dalam syarat jual beli para ulama menyebutkan di sana ada 6 syarat jual beli. Yang diantaranya yaitu dalam syarat jual beli at-taradhi bainal ba'i wal mushtari, harus ridha antara si penjual dengan si pembeli. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali perniagaan, antara min minkum, saling ridha antara satu dengan yang lain. Nah, ridha di sini si penjual ridha untuk menjualnya, si pembeli ridha untuk membelinya. Keluar kepadanya jual beli yang dipaksa, harus, kamu harus beli, harganya segini. Padahal si pembeli tidak mau, saya tidak mau. Karena yang mana jual beli adalah kebutuhan. Seseorang, apabila dia tidak membutuhkan barang itu, ya jangan dipaksa untuk membelinya. Nah, karena membeli adalah keribuan seseorang. Ketika hatinya, oh saya ingin barang itu, senang, ingin membelinya. Si penjual ingin menjual barangnya juga. Tidak menjual dengan terpaksa. Nah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'an antaradin. Nah. Syarat yang kedua yang diantaranya yaitu di dalam akadnya jual beli, fahuwa jaiz litasarruf. Jaiz litasarruf, yakni bisa di dalam muamalah jual belinya. Yaitu seseorang yang yakuna balighan aqilan. Maka tidak sah seseorang jual beli majnun. Orang gila majnun. Saya jual rumah berapa? 20 ribu. Padahal jual rumah puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Orang yang ini beli, oh ya saya beli pak, tidak apa-apa, saya lebihin 100 ribu. Padahal yang jualnya majnun. Majus. Nah, sehingga seorang yang majnun yang menjualkannya wakil saudaranya. Nah, nah, diwakilkan kepada saudaranya. Walaupun si pemilik barang, si pemilik rumah majnun. Yani diwakilkan kepada orang lain, dan wakil dalam jual beli fahuwa jaiz. Dan juga di dalam permasalahan ini yaitu jual beli yang di sana as-sabi, anak kecil. Hal yasih amla idza kana mumayyizan fahuwa jaiz. Dan disuruh oleh orang tuanya misalkan, "Dek, tolong kamu ke warung itu beli gula pasir 1 kilo. Ya. Kalau pusing, nih ibu tuliskan. Beli 1 kilo. Ini uangnya." Ya. Kasih. Disuruh. Itu mumayyiz. Yang namanya mumayyiz, apabila diajak bicara, nyambung. Namanya mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, kalau diajak bicara masih apa? Masih bingung, linglung. Anak kecil yang berumur 3 tahun, 4 tahun yang belum memayis. Dia suruh beli makanan. Uangnya malah dibuang. Atau, ya apa saja. Kenapa? Gak memayis. Belum paham anak itu. Umur 3 tahun suruh. Sana, beli. Dibawa. Ternyata ditipu sama si penjualnya. Sini uangnya, sana, gak usah beli, sana. Diambil uangnya. Wah, mumayyiz, belum paham. Kalau mumayyiz, dia akan mengadu kepada ibunya. Tadi uang diambil sama Ami, begini, begini, begini. Dia mumayyiz, paham. Tayyib. Idza kana ghair mumayyiz, fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Limada? Karena dalam syarat jual beli, yaitu, ayakuna al-akid, jais atau tasarruf. Jais atau tasarruf. Kemudian syarat yang lain dalam jual beli yaitu ayakun al-ba'i malikan lil mabi'. Yaitu seorang penjual dia pemilik barang atau dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau wakil, fahada jais. Fahada jais. Dan keluar kepadanya yaitu jual beli yang di sana yang tidak dimiliki oleh si pembeli. Seperti jual beli dropship. Itu jual beli yang tidak dimiliki oleh si penjual. Dia hanya menyambungkan. Intinya tidak disambungkan. Yakni langsung ambil barang ke dia, tapi uangnya masuk ke si dropship. Dan Nabi SAW melarang jual beli seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak memiliki barang. Tidak memiliki barang. Berbeda dengan wakil. Dan juga apabila dia ingin menjualnya, juga jangan sampai dijual kecuali dia sudah memegangnya. Karena Nabi SAW melarang tentang seseorang menjual sampai dia menerima barangnya. Lima ada, agar tidak ada perselisihan antara si penjual dan si pembeli. Kalau orang yang menjual barang yang dia tidak miliki, kemudian si penjual ngirim kepada si pembeli kedua, pembeli pertama, pembeli kedua. Yang dropship di sini dia hanya mendapatkan keuntungan, akan tetapi apabila ada perselisihan dia lepas tangan. Contohnya ketika ada barang yang cacat, si pembeli lapornya ke siapa? Ke orang yang dropship kan? Iya, Mas, ini barangnya cacat. Aduh, saya enggak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa? Pertama, barangnya dia tidak miliki. Yang kedua, dia tidak menerimanya. Berbeda dengan dia apabila sudah menerimanya. Sehingga tidak larangan, tidak boleh menjual barang yang belum dia miliki. Tadi, barangkali kurang, misalkan. Karena ketika dikirim, si pembeli mintanya 10. Dikirimnya 9. Pak, ini barangnya kurang. Aduh, saya enggak tahu. Pengen keuntungannya saja. Pak, ini barangnya kok enggak nyala? Rusak. Sehingga seseorang ketika dia ingin menjual barangnya kembali, terima dulu. Barangkali balangnya rusak, dilihat, oh nggak ada cacatnya. Ketika dia komplain, bisa komplain kepada si penjual. Ketika dia mau jual lagi, orang yang pembelinya akan komplain ke dia. Enggak, saya tadi lihat bagus barangnya, tidak ada masalah, tidak ada cacat, jumlahnya betul, saya hitung, dilihat. Toib. Syarat yang berikutnya yaitu ayakuna halalan. Jual belinya halal untuk diperjualbelikan. Apabila haram fahada ma yajuz. Walaupun saling ridha jual beli khamr. Ridha si penjualnya ridha, si pembelinya ridha, yang menjualnya balik akil, yang menjualnya pemilik barangnya. Akan tetapi barang yang dia jual barang yang haram, fahada ma yajuz. Karena dia telah bertransaksi terhadap sesuatu yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang sebagaimana nanti kita akan bahas dari jual beli yang diharamkan. Nah, juga masuk kepadanya jual beli al-gharar. Nah, barangnya halal tapi jual belinya gharar. Fahada ma yajuz. Nah, nanti ada pembahasannya. Taib, yang kelima yaitu si pembeli, si penerima, dia mampu untuk menerimanya. Ayakuna ma'qud alaih maqduran ala taslimihi. Kalau si pembeli tidak bisa untuk menerimanya, maka ini termasuk jual beli yang dilarang. Ini masuk kepadanya B al-gharar. B yang majhul. Gharar. Dia telah membayar apabila dia akan, tapi dia tidak mampu untuk menerimanya. Dia sudah bayar si pembeli, tapi dia tidak mampu untuk menerimanya. Tidak bisa untuk menerimanya. Contoh disebutkan oleh para ulama seperti membeli susu yang masih yang belum diperas. Saya jual susu tapi masih di ininya, kambingnya belum diperas. Si pembeli belum, tidak bisa untuk menerimanya. Kenapa? Masih majhul. Mungkin saja 1 liter atau lebih dari 1 liter atau kurang, lain sebagainya. Atau membeli binatang yang lari. Saya punya sapi tapi kabur sapinya. Saya jual murah lah, kalau kamu dapat berapa? Saya biasa jual 10 juta, saya jual 2 juta. Ini pembeli nyari ke hutan sana kemari. Tidak mampu. Mungkin sapi tadi mati, dicuri oleh orang lain atau lain sebagainya. Si pembeli mayak tuh. Tidak bisa. Saya jual burung. Mana? Di atas terbang. Gimana ngambilnya? Saya jual ikan. Di mana? Di danau. Ikan saya lepas di danau. Ya ambil dulu. Berbeda apabila ikannya di ember, di air. Saya jual ikannya mana? Tuh. Si pembeli bisa ngambil enggak? Bisa, kejaring langsung. Atau kolam yang kecil, kelihatan. Karena ikan kalau di luar mati. Kalau tapi ikannya mana? Di danau. Mana? Ambil sendiri. Hadama ya jus. Nah, juga masuk kepadanya. Taib. Kemudian syarat yang keenam yaitu ayakunul ma'qud alaihi ma'luman biru'yah. Nah, yakni si pembeli membeli barang yang maklum, bisa dilihat, diketahui ketika akad, sifatnya jelas. Nah, tidak boleh seseorang jual beli dengan sesuatu yang dia belum melihatnya. Nanti akan kita bahas, ada hadis dalam Nabi SAW, yaitu jual beli yang dipegang. Jadi, ya, lihat ternyata barang jelek, pegang saja. Karena orang jual beli itu harus melihat barangnya. Dipegang, dicek, ada aib atau tidak, harus dibuka. Misalkan seorang, saya menjual mangga satu karung. Mana? Tuh, diikat. Tapi gak boleh dibuka. Setelah, kecuali setelah. Sudah apa-apa, tidak boleh dibuka. Kamu bawa ke rumah. Sudah. Ya kalau dapat bagus ya milik kamu, dapat jelek ya milik kamu. Ada ma yajuz. Lima ada masuk kepadanya B or gharar. Masuk kepadanya B gharar juga seperti B ya nasib. Lotre. Bahasa Arabnya ya nasib. Bahasa Arabnya ya nasib. Nasib itu bahasa Indonesia, bahasa Arab ya nasib. Lotre. Ini gharar. Kenapa jual beli gharar itu dilarang? Karena jual beli gharar itu tidak jelas keuntungannya si penjual atau si pembeli. Ada gharar. Maya jus. Dia beli 1000 lotre, dapatnya HP. Siapa yang rugi? Penjual. 1000 dapat HP. Dapat lotre. Si pembelinya senang kembali. Kenapa? Karena gak mungkin kalau dia beli di counter HP, 1000 dapat HP. Majus. Ini gharar. Atau aks kebalikannya. Beli 1000, dibuka, Anda belum beruntung. Beli lagi, dibuka, Anda belum beruntung. Beli lagi, sudah 10 kali tulisannya Anda belum beruntung. Yang untung siapa? Si penjual. Dapat 10.000 tapi gak dapat apa-apa. Cuma dapat kacang-kacang kecil. Misalkan, karena dulu pernah seperti ini, dapat kacang-kacang kecil. Ada mah ya jus. Zaman-zaman dulu, kadang masih ada jualan. Benang banyak. Di sini ada. Tarik pelan-pelan. Ya, kosong. Tarik. Wah, dapat piring. Wah, dapat macam-macam. Dengan harga yang murah. Ada maya jus. Nah, walaupun terlihat tapi tidak jelas. Nah, dan be ghoror di sini merupakan kaidah yang akan masuk kepadanya banyak sekali jual beli yang masuk ke dalam be ghoror. Lotre ghoror. Nah, asuransi masuk ke ghoror, dilarang. Kenapa? Karena keuntungannya bisa sepenuhnya pembeli. Nah, baru beli mobil 2 hari cukir tabrakan. Tenang, asuransi. Asuransi yang pusing. Kenapa? Baru 2 hari. Atau dia beli tiap bulan bayar, puyar. Mobilnya sehat walafiat. Enggak ada apa-apa. Asuransi yang untung. Kenapa? Mobilnya enggak ada apa-apa. Tiap bulan bayar. Nah, asuransi apa saja? Kenapa dilarang? Gharar. Ma yajuz. Karena tadi keuntungannya tidak jelas. Penjual, pembeli. Karena dalam jual beli masing-masing harus dapat keuntungan. Si penjual dia mendapatkan ziyadah. Dia beli dari orang lain 2.000, jual 2.500, 3.000. Dia mendapatkan keuntungan. Si pembeli mendapatkan keuntungan dengan bisa memanfaatkan barangnya tadi. Dan itu termasuk dari keuntungan karena dia memerlukan. Beli odol perlu buat sikat gigi. Beli sabun perlu buat mandi. Dia mendapatkan keuntungan. Sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan. Si penjual mendapatkan keuntungan, si pembeli mendapatkan keuntungannya, itu bisa memanfaatkannya. Taib. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk ke pembahasan tentang jual beli. Naktafilahun. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.